nas anfa'u minan nas. Panghade-hade na jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Duh, eta pada panulisken teu teh kang wani. Pek pikir. Perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan-gamelan dalang. Sila ing mah kari ini tungku bari ini di mobilan. Teu mikiran modal sia mah. Kari ini timah teh. Bere dahar kuru hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro. Ngawiwirang batur sia teh. Si oreng itu bisa dibanyolan. Menggorengkan ke sesama hirup. Ulah kitu pinggan wae. Jangan menjatuhkan nama baik saya. Moal sakali-kali deui nama ari ah. Sugan teu moal ngambek tadi namana. Ah teu ngambek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametu bayangkeun ku sia darajat manusia disajajarkeun jeung rametu ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bungan hirup para rohong pas ini terjadikan. Ya. Benar. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti bungan hirup lubang ngabokong di tukang karena janji tidak bisa nepati. Tu dengekun. Papasah kolot. Karasa benar ayat nama teh. Dasa benar nama, eh, unga unga suku oge boga bahasa anu karasa ku diri ne. Boga ciri nu mandiri. Boga ciri nu mandiri, boga budaya ne. Masing-masing. Ya. Benar-benar. Pasea sote jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasa nya kan. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ai garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh. TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing hay anakna pinter bahasa Indonesia dan digawe na di Jakarta oh itu kobe si ma ma ini pasakan pake garam ulah ujang besi bapak sia teu beukeun mending pake uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene di lingkungan keluarga apa nanya kena nembelenggu hitungan keluarga di kia-kia berapa yang kurang cokot bahasa urang yang bahasa itu tapi kurang cokot barangna da barangna masyarua etak kene kumakan malik yaumidin maksadna singsok hartikeun malik yaumidin nungaratuan di poe a akhir atawa nungarajaan di poe a akhir malik yaumidin teh teh artinya teh gitu. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nya eta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Hay Prabu kasaha? Raja. Raja. Hah? Raja Prabu. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, sili sengitan, sili pajungkeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Gelar. Jadi hay Prabu kasaha? Raja. Raja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya, kana bodoh. Ah, teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmani Rahim naon hartina? Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili gini kata barang nama anger eta bahasa anu beda sate beda sebutan peh jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh rasul nalika bade maot eh para sahabat lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, paksana. Kumaha ceuk Prabu Siliwangi? Lamun hayang pangih jeung aing. Ya. Di mana jelema geus sili asa, sili asu, sili asih tangaing aya di dinya. Oh. Ari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh tah eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan tah eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Sing ngancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh bener. Brai panon poe ti beulah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Ceuk urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung soteh. Ai ceuk urang Inggris. Bari buli. Hei. Buat teuing ceuk urang Inggris mah kucing. Barangna mah eta keneh euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Oh, eta. Naon? Rasa. Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna. Ya asin mah. Asin sarua. Asin. Aya gula? Amin. Tuh. Nu matak along ayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep dengdeng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot masarua nawe atuh. Ulah perbedaan ya kan? Bener. Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu peget jeung nu mancung. Padahal eta keneh sasebutanana mah. Padahal eta keneh malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna. Heh? Naon ceuk anekdot? Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewos heula jadi we tutung. Aya anu baru leh. Harita teh teu percaya cenah dijahit we, murukana geus asak. Ta anu geus asak mah urang Sunda. Hideung hideung teuing teu. Nya. Sawo mateng. Duh. Jadi pegek teuing teu mancung teuing teu. Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh ampun. Pange ulah. Ah, tahajud. Nya. Bener kan? Hayang bejakeun ka padana. Aduh ampun. Tah kitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersihkeun. Sihan atuh urang bersihan baju. Kitu tanya. Bener Kang, kudu bersih. Dewek mah kitu sok teh ngabejaan euy ka si lain. Ngelingan. Ngelingan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungku tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi rugi aja bawaeun bali teh polos tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. Bahan bahan pikiran bahan pikiran pikiran neun pikeun pikeun kasalametan urang tilunya ayeuna kulantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan barisa agama beda-beda aliran beda aliran heuh ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngabrontak. Lumacak ka dulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ieu jiga ieu kade jiga jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh sisulumputan cing dicuriga kurang. Kudu aya curiga mah. Kudu bisi ieu mah. Bisi kajadian cara nu geus-geus. Bisi jadi mamala. Bisi jadi mamala ka urang-urang kene. Jadi wajib tamu teh wajib lapor ka didinya. Satu kali 24 jam. Kenapa 24 jam teh wajib lapar. Lapor. Lapor. Lapor, oke. Kudu diketahui. Baik dicarekan pegawai kudu mancung mah. Bener kan waspada. Ya sebenarnya mah lamun buka salah ki kasih eta musibah. Awak yang sebut musibah. Ah, musibah eh. Dan jelema mah urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema anu model kitu wah. Eta mah kapeureungkeunan. Sarua jeung boga salaki ka jari kene. Heuh, meureun eta mah rek ngawayahnakeun maneh keuneh cenah meureun itung-itung boga salaki ka nyiru. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sakarana milik. Sok nyeri abdi nukaran itu sakarana milik. Tak kitu euy. Saeun deui. Yeah. Ah anu penting mah urang saling doakeun ye. Amin, amin. Amin. Ari mah kana hianat deureun-deureun nya. Kitu teh euy. Saeun deui. Ulah sakali-kali deui teh ngeureuyan dewek nya. Omaha moal kang ieu. Isin ku Bapak Wahyu Effendi jeung biji kolot anu daek tutulung kana butuh talang kana susah teh eta anu tanpa pamrih. Isin ku Pak RT. Oh. Isin ku Pak RT kan. Isin ku Pak RT. Nya. Ku Eyang Atin. Batir nanti dikunenan nya. Naon? Eh, siapa? Batir nanti dikunenan. Oh, heeh. Watir ku pamajikan dewe ku ngapoe anu keur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok teh nya tingkatkeun ah kreativitas urang teh. Kreativitasna kan. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya paya kaya keungeun depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna? Akang dewek mah emung narima murah ngadalang. Naha ari Akang? Heuh aing ulah leutik teh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun. Kira kabagianana Kang nya. Abeh kabagian sarerea. Ame rata. Nya. Keun bae aing mah sa bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener. Kitu. Duit gede. Pek nu 2 juta setengah mah ka pasir teruna. Lain ngewayang mana mah sorangan ya 2 juta setengah teh. Heuh nge MC-an. Heuh kitu. Atina naon eh hirup mah? Mawe. Heuh. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarerea nya. Amin. Heeh.